raja dan rani kita berdua. Kehebatan kasih terjalin bersama diriku dan juga dirimu. Hanya dalam gelora cinta kita. Dan rani kita berdua, kehebatan kita.